rahimahullah ta'ala, thumma raja'a al-muallifu, fadakara hukma kulli wahidin, qala fa'amma al-mufradul alam, wal-nakirat al-maksudah, wa'ibnayani al-adham min ghari tanwin. Kemudian penulis kembali menyebutkan hukum masing-masing dari munada. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun mufrad alam dan nakirah maksudah, keduanya dimabni al-adham dengan tanpa tanwin. Fatakulu ya Zaidu. Walaysih. Tidak sah. Walaysihu tidak benar. Antakula ya Zaidun. Walaysihu antakula ya Zaidan. Bal yajibu antakula ya Zaidu. Karena Zaidu mufrad alam. Sehingga tidak boleh dibaca ya Zaidun. Tidak boleh ya Zaidan. Harus ya Zaidu. Syarih Mahallahu ta'ala mengingatkan, kata beliau rahimahallahu ta'ala, kalau mu'allif, yubdayani ala dham, ayy pimahal nasab. Ini mabni ala dham itu pimahal nasab. Kenapa dia anu yatakallam an mansubati asma? Karena beliau sedang bicara masalah isim-isim yang mansub. Fayakudul ma'na, maka maknanya adalah annahu yubna ala dham au mayanubu ala dham pimahal nasab. Dia mabni tapi pimahal nasab. Tambih kedua atau rahimahullah ta'ala, qawluhu yubnayani al-dham min ghairi tanwin fihi kusur, ada yang kurang, tidak sempurna. Wa udhruhu, dan udhur beliau adalah anal kitaba limubtadi'in, ya, kitab jurumiyah ini untuk orang-orang baru belajar. Wa ibaratu ghairihi, adapun ungkapan selain beliau rahimahullah, dan ini yang lebih tepat adalah yubna ala mayurfa'u bihi. Iya, mufradul alam dan nakirah al-maksudah itu yubna ala ma yurfa'u bihi. Sehingga fa'idha kana musanna fayubna al-alif. Ya Zaidani. Ya Zaidu. Ya Zaidani. Karena dia musanna. Misal ya Zaidani. Wa in kana jam'u dzakar salim fayubna al-wawi. Misal ya Zaiduna. Ini jadi tanbih pertama apa? Bahwasanya dia mabni ala dham tetapi fi mahal nasab. Tambih kedua, ucapan Ibn Jurrum yubnayani ala dham ini kusur. Yang lebih tepatnya adalah yubna ala ma yurfa'u bihi. Namun kita beri udzur beliau rahimahullahu ta'ala karena Jurumiyah kitab untuk mubtadi'in. Sehingga beliau memberikan yang termudah bagi yang baru belajar. Qala wa thalathatu baqiyatu wa mansubatun ghair. Adapun yang tiga lagi nakirah. Wal maqsudah al-mudhaf dan syibul mudhaf itu mansub la ghair. Ya, hiya nakirah al maqsudah wal mudhaf wal musabbab bil mudhaf. Hadi thalatha, ketiganya itu mansub bil fathah aw mana ba'naha. Mansub dengan fathah dan penggantinya. Taqulu ya aba Zaidin. Ini yang benar. Au ya Abu Zaidin, tentunya sahih adalah ya Aba Zaidin dengan mansub ada alif di anah mudhaf. Yang sahih ya Aba Zaidin. Taqulu ya tali'an jabalan as'idni ma'ak. Ya tali'an jabalan, kenapa dia mansub? Karena dia anah syabih bil mudhaf. Lau qulta ya muslimuna ittaqullah tukhatibu aqwaman muayyanin ta'idhuhum sahih. Kalau engkau bilang ya muslimun, dalam keadaan kau sedang bicara di hadapan kaum muslimin, di hadapan orang-orang yang beriman, iya, engkau menasihati mereka, sahih, boleh. Liyanahu nakirah maksudah. Walaupun nakirah, tetapi ditujukan kepada orang tertentu. Sehingga boleh, ya muslimuna. Munada mabni alawawi. Karena dia akhirah-akhirah enam maksudah. Yaqul rahimahullahu ta'anahu ya Zaidu. Ya Zaidu, hadha mufrad alam. Contoh mufrad alam. Ya Rajulu, ini contoh nakirah maksudah. Al-Malif rahimahullah yaqulu al-mufradul alam. Al-alam huwa ma'uyina bih syakhs. Alam itu adalah apa yang ditentukan dengannya satu orang tertentu. Ka Zaid, Abu Bakar wa Khalid. Walisa huwa shakhs. Ya, bukan bendanya, bukan zatnya, tetapi ya, nama yang ditentukan dengan satu orang, satu pihak tertentu. Liannana law qulna huwa shakhs sahha, maka akan benar an yatawajjah binida ila kulli ma lahu shakhs, yang punya sosok. Wasmun hatal hajar. Wa hadha disebut sahih, tetapi ini maksud dalam mufrad alam, alam di sini yakni ya nama yang ditentukan dengannya satu orang tertentu. Rahimahullahu taala, ini sudah selesai. Ya, intinya beliau rahimahullahu taala menyebutkan ya, yang pertama yang saya ingatkan ucapan mu'alif rahimahullah yubnayani adham, ini maksudnya adalah fi mahal nasab. Karena kita sedang bahas mansubat. Ya, sehingga walaupun dia mabni, tapi mabni fi mahal nasab. Kemudian yang kedua yang perlu diingat juga adalah ucapan beliau yubnayani adham ini kusur. Yang lebih tepatnya ya, mufrad alam dan nakirah maksudah itu mabniya ala ma yurfa'u bihi. Bisa mabni al-adham, bisa mabni al-alif, bisa mabni al-wawi. Nam, Allah alam, misal, tu misal.